Bung, bojo ya rezeki teko Gusti. Saman pengen bojo saman tambah apik napa mboten? Omongno apike. Bojomu kok tambah apik. Estu ni, wong lanang nang diomong apike, tambah apik. Jale sing wedok ngomong ngene. Mas. Aku le Mas. Mbah piye ya nambe sampean ne Mas? Aku apa ngomong tapi kok piye? Apa? Sama nih leh. Saman ki wis ganteng akas. Delok wong lanang delokno akas. Heleh. Engko akhire terus nggawa linggis, nggawa arit. Ya kudu cukit-cukit ngono. Sak petuke dicukiti kabeh. Ya sreweg mergawene kok delokno akas kok. Oleh dhuwit akeh ya seger sampean. Wong lanang nek diomong eleke, Mas, rupane melek mbler. Wong lanang bar diomongi ngono metu teko omah kluyur-kluyur ngadekno prapatan klengak kaya wong bento anyaran ucul ngono. Emoh wah apa-apa. Wis metungkrukno gerdu. Metungkrukno gerdu ampek ndongong ngono. Stres. Ya padha, Pak. Wong wedok nek diomong apike tambah apik. Diomong eleke tambah elek. Wong lanang nang ngomong nang sing wedokane, "Dik, bocah-bocane wong lanang ya aku dik oleh bojo sampean. Wis ayu, sregep." Wong wedok nang diarani sregep langsung nepawon, korah-korah. Piring resik bareng dikorahi kabeh. Nyapu, umbah-umbah. Wis apa-apa digotongi kabeh. Usung-usung ngono. Hati lono ayu langsung mlebu jeding. Aduh sini kosokan rakaprah, kosokan ini gendeng kok. Osrok. Ale dilono ayu. Baratu sini mlebu kamar lungguh ngedep kocok ambek petat. Tutul ini til. Wedak lapis limo. Nganggo mangir, nganggo lulur, pakai lotion, terus pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai blush on. Alise di model koyok setangi sepeda motor. Tambah ayu. Wong wedok nanti omong eleke tambah elek. Wong lanang nang ngomongane jeplak. Heh, rupane wis elek. Mbler. Wong itu terus glimbung. Emoh wah apa-apa. Masak ya emoh, mbah-mbah emoh, omah rusak jarno, anak nangis ora direken. Kon adus lho ora gelem. Heh. Wis pe magrib kan adus. Mah, wong elek kok adus. Mulane aku pesen, Bu. Bu, sampean ditakoki sapa ae masalah bojo sampean. Ojo pisan-pisan omong eleke. Mundak tambah elek bojomu. Omongno apike. Bojomu tambah apik. Misalnya sampean ditakoni, "Dik, lho bojone kae kabare piye?" "Alhamdulillah, Mbak. Bojoku ku apik, Mbak. Cuma ya gak ngetarani." "Mbak nang ngono, Mbak, bojoku nek bengi iso kuat ngono." Wiritane bojoku Mbak nek wis kadung lungguh sila muter tasbih suwengi mrotono tasbih pitu kok Mbak. Lah sing ngentekno tasbih nang pasar anggitmu sapa ya bojoku. Engko sing sampean ngomongi lak terus tibake bojomu ku ahli wiridan ya bejo sampean ndek bojo ahli wiridan. Nek ngono sampean ki ya wong apik nek gak wong apik ya ora ngarah dirabi wong lanang apik. Lah sampean gak karek amin. Ngono aja pisan-pisan ngomong elek ditakoni wong je, "Dik, lah bojone mek kabare piye, Dik?" "Ya Allah, Mbak. Mbak. Dongakno aku kuat ya, Mbak. Mbak, masyaallah. Dongakno aku sabar ya, Mbak. Mbak. Bojoku itu duwong kok, Mbak. Mbak." Ya bojomu dadi jangkrong, jerangkong kok. "Hoi. Hoi. Bu. Saman tak sudono, tak didono rahasiane wong lanang ku ya. Saman kudu percaya, soalnya aku suwe dadi wong lanang." Kowe rasane guyang-guyu tak antemi pisan. Penggaweanmu nitili pentil lho penggaweanmu. Rasa melok guyang-guyu. Urusanku ambek kono ora ambek kowe. Ngene. Kowe ora pegel iki dik mengene terus. Katek gak ya wis kok. Anjane banser tugase ngene iki kok. Lho iki penting iki. Banser iki jaga kiai. Mengamankan kiai, membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus menjaga keutuhan NKRI, membantu TNI dan Polri. Apa maneh saiki wis teroris merajalela. Ngawur nang kendel-kendel. Mapolda, markas polisi daerah lho, diteror bom nggone Sumatera Utara kae. Lah nek saiki polisi iki dhewe diape turno kantor irawani, mulane ngluyur ae ngono kuwi. Wong diteror saiki. Lha mulane keamanan negara iki penting, donga muga-muga Indonesia tetap aman. Ini aman ngene iki kula sampean ibadah ya tenang, wargane ya rukun, ngene lho. Sing dadi sasaran direkrut dadi teroris ya wong sing daerahe sik model pelosok-pelosok kaya desa 6 ngene iki. Halah adek. Modele ngono kuwi, lek nggonku kono aman. Wis dibentengi kuat. Model ngene-ngene iki, mulane sampean tak elingno tenan. Kadang-kadang dicuci otake. Lho, apa ya dok seneng wae nek negarane awak dhewe kondisine kaya sebagian negara Arab kayak Islam kae. Tapi do perang sampai paten-patenan ra karuan. Aku ki yo mikir, nyel apa kok nganggo paten-patenan bareng ora usah dipateni mati dhewe-dhewe kok. Lah kan jajal misalnya diluk-diluk bom, diluk-diluk bom ngono kae. Kowe pas kelon pinggirmu kok ana bom kae. Lah kowe terus kaget melu wayu ambek kontal kantul ngono. Kuwi sing mbok guyu mesti kontal kantule kuwi to. Mulane aman kuwi ya penting. Ngene iki banser dihargai, bantu polisi, pemane kiai, ceramah ten pundi-pundi, membina mental masyarakat. Meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Akhirnya polisi tugasnya dadi ringan, enteng, dibantu kiai lek bina masyarakat. Mulane lek ana kiai pengajian, polisine kudu ngawal. Aja kok sindir ae sing dikawal. Polisi model apa ngono kuwi? Kowe apa nesu karepmu kowe? Lah komandan kowe boloku apa nesu kowe? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Wong lanang ki iso akas, iso cerdas, sregep, karek sing wedok, katek sing wedok gemati nyenengno ati. Wong lanang yo akas, cerdas, mergawe yo lho gleput ra karuan. Mulane eneng lho wong lanang budal mergawe isuk sampai sore bendino. Takoni kancane, "Mas, sampean mergawe koyo ngono ora pegel to, Mas?" Ampe gelopo ya ora ngene aku tok omah petuk bojoku ne sehat waras. Anjene eneng wong wedok mengandung vitamin iki eneng. Wong lanang kon jaba pekoh ra karuan tekan omah petuk sing wedok langsung sehat tok celingkrik celingkrik. Tapi ya eneng wong wedok mengandung formalin ngono ku ya eneng. Wong lanange kon jaba sehat bareng tok omah petuk bojone langsung kembung. Lagi tok langsung disengap kok tepak kowe mulai. Iki belanjane wis entek kabeh iki. Aku ape bloncono teko ngarep ya ora wani ora nggo dhuwit wong utang dinane ya rong nyaur kok. Gorene. Sing lanang kaya karek urip matane tok ketap ketep. Ngono ku dosa Bu kowe. Wong lanang teko sambutan sing apik. Wajah cerah, senyum kuwi ganjaranmu padha karo jihad fisabilillah. Ngono kuwi. Halo. Ora kok bojo teko terus lambemu lincip ngono cangkem irung bathuk ngelumpuk kaya silite plembungan ngono. Disambut sing apik. Biasane lak karo nyelathu to ketek-ketek-ketek-ketek-ketek saiki ganti bojo teko disambut selawatan. Ketok bojomu dok-dok-dok-dok buka ning lawang langsung selawatan wis sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bojomu mlebu omah sambutan tala al badru alaina. Ngono lho. Engko bojomu paling ya mau mesem. Wong edan ya. Bento. Ra lucu kok mengengeh kowe. Halo. Halo. Padha, Pak. Wong wedok ya iso akas, iso cerdas karek sing lanang. Janji sing lanang setia, sabar, tanggung jawab. Wong wedok ya wakas. Kuwi penting. Soalnya apa? Hubungan bapak karo ibu kuwi nentokno dadine anak. Mulane kula tau matur ibu nek iso sampean ngomong sak ngomong karo bojone basa. Anak-anakmu lho ben pinter-pinter basa. Ta mriki enten wong wedok sing nek ngomong ambek bojone ora basa, wonten mboten? Kok ya akeh ya. Basa to Bu? Engko nek sampean gelem basa ya anak-anak sampean pinter-pinter basa. Saiki lho Neng, bocah umure wis 12 taun lho nek ngomong nang ra iso basa. Wonten apa mboten? Ya enten anakmu ya iya kok. Mosok umure lho wis 12 taun. Nomah nang tamu ditakoki tamu nek jawab ngisin-ngisini wong. Nak, bapak ana nak, metu. Metu nanti, ya mbah rara kok nanti akhirnya anaknya melebu sama takok bu aneh bu, ini tamu ngulai pak e, nanti tuh bu pak e mbah cong, kita seucul lho pak boso bu gak? Gak? Kadang bantah, lho wong lanang ngono dapurane dibasane tambah gari gedendase dia bojo gedendase kok bingung rapopo gedendase kawitane terus nongkok liane katut gede kok. Lah saiki masalah anak. Lah. Anak saiki kudu dislametno, Bu. Bu. Soale kula lek ndelok zaman saiki iki modele mirip kaya zamane Nabi Nuh alaihi salam. Nek zaman Nabi Nuh kaya akeh sing do kerem, banyak yang tenggelam dalam banjir air. Nek saiki tenggelam dalam banjir kenakalan. Banjir kemaksiatan sama-sama tenggelam. Bu, lihat aku dong. Ngene. Zaman Nabi Nuh biyen niku banyak yang nakal terus tenggelam dalam banjir air, dihukum Gusti Allah. Nah, saiki tenggelam dalam kemaksiatan, kemungkaran. Nah, saiki golek slamete. Nek zaman Nabi Nuh biyen kae sing slamet sapa? Sing slamet ya sing gelem nunut prau. Lah ngeten to nggih critane. Weto zaman ra ngerti ya wis nyauto nggih lho urusane ben cepet. Sing slamet sing gelem nunut prau lah ngeten to nggih critane. Lah ngono ben ora ketara goblokem. Sing slamet sing gelem nunut. Sing gelem nunut. Praune sapa? Nabi Nuh. Oh, kok gelem nunut praune Nabi Nuh, selamat. Tapi gak gelem nunut praune Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Ra peduli anake Nabi Nuh dhewe lho jenenge Kanaan. Ra gelem nunut prau kelelep. Bahkan istrinya Nabi Nuh yang namanya Bunuh. Nanti orang betul istrinya Pak Edi namanya Bu. Lah ya istrinya Pak Rudi namanya Bu. Istrinya Pak Lurah disebut Bu. Nah istrinya Nabi Nuh namanya. Lah iya orang gelem nunut karo rasa guyang-guyu kae. Apa orang-orang ini tak pek khawatir meng ambek kowe ya ora arep kok. Ora gelem nunut prau ya kerem. Nah saiki padha Bu. Bu. Anak-anake kula sampean di zaman dimana kathah sing banjir kenakalan, banjir kemungkaran, banjir kemaksiatan, sing slamet sapa? Sing slamet sing gelem nunut prau, praune sapa? Kok Nabi Nuh nondi nek golek praune Nabi Nuh? Wis ra eneng kok. ya praune pewarise nabi sapa? Ya para ulama, para kiai. Nah, praune apa? Ya pondok-pondok pesantren. Kuwi praune para ulama, para kiai. Anak sampean kuwi delek nang ngene pondok pesantren. Aman. Aja kuwatir dijogo karo Gusti Allah. Direksa karo Gusti Allah. Pengen mondokno tapi nang dibondo, gawono kanor nang nggonku. Gratis tis tis tis wis. Demi Allah ya. Aja ngomong katik tenane, cuma sementara sekolahe nembe wonten sanawiyah kalih aliyah. Mondok gak bayar, mangan sedina ping telu gak bayar, kitab ditukokno, sekolahe gak bayar, seragame gratis, sedaya gratis. Paling namung wayah semesteran karo LKS tok kuwi. Nek sing yatim total sedaya gratis. Wis, nek enten monggo digawarana. Lagi tenanan iki syuting di rumah wong akeh kok. Nah, samane pengen buktekno ya dolan rono to. Wis. Selamat sekolahno nang gone pondok, aja pondokno nang sekolahan. Tapi sekolahno nang gone pondok, aja pondokno nang sekolahan. Ndek, aku takok jawab. Sekolah no pondok karo mondok no sekolahan. Beda napa padha? Padha napa beda? Ya beda. Nek sekolah nang gone pondok niku ya sekolah nang pondok. Tapi lek mondok nang gone sekolahan ya ya mondok nang sekolahan. Lah ya beda. Tunggale gedhe ndase ambek ndase gedhe. Iki kan beda to. Nek gedhe ndase iki wong sombong, gedhe ndase cah kuwi. Tapi nek ndase gedhe, pancen ukurane ndas gedhe. Ya kan ndasmu kuwi. Mulane ora ana kopiah ireng, kopiah bunder molor ngono kuwi to. Perto kegedhe ndas. Sekolah nanggone pondok, ya sekolah, tapi kok sekolahe nanggone lingkup pondok pesantren, anak zaman dibimbing karo ustad-ustadzah, engko dikremi karo bunyai. Ditirakati nang diriadoi, didongakno karo kiai, barokah sak nakal-nakale cah nang pondok mesti oleh barokah. Iling-ilingen. Ngeten. Golek nunutno anak nanggone prau kuwi ya kudu milih perahu sing kuat, aja sampai perahune bocor. Mbok tunutno perahu nang perahune bocor. Ya kerem. Nah iki aja sampai nanggone lembaga sing bocor. Bocore piye? Kelebon aliran, kelebon faham sing ra genah-genah iki lho. Sing tahlil haram, yasinan haram, bid'ah, syirik, ngono-ngono kuwi. Mulai ana sing model bocor kelebon aliran sing do ngono kuwi mecah persatuan. Halo. Hati-hati nggih lek enten sing model ngono-ngono kuwi aja dieloki nggih. Wis pokoke sampean nderek para kiai sepuh, nderek para alim, aman sampean, selamat akidahe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Eh sing seneng afir-ngafirno, seneng bid'ah-bid'ahno ngono kae wis aja dieloki kae. Bocor kae praune, kerem kok akhire. Woi. Lah terus nek wis ditunutno prau, praune kuat, nomor loro sing lakono prau kudu profesional, kudu pinter tenanan. Praune kuat, tapi sing lakono amatir. Sing lakono ora profesional. Iki engko dadine ya karemne kok nublek kok. Maknane piye? Delek nang gone pondok sing dipimpin karo kiai, kiai tenanan. Aja kiai abal-abal, apa mana kiai icikiwir. Kiai sing duwe nasab keilmuan, iki kok nasabe iso nyambung tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas akidahe engko jelas, genah pendidikane anak-anak panjenengan. Paham nggih? Paham nggih? Nah terus ngeten Bu, saiki lek anak wis kadung nakal iki piye? Dandani. Wong kuwi kewajibane panjenengan kok mbok njarno nakal. Sok njenengan akhirat dituntut karo Gusti Allah. Anak melok nuntut. Lha kae nang Quran digambarno medeni wong e. Waqalu rabbana inna ata'na sadana wa kubara ana fa'dalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kula ngeten iki ya manut gerangan kula. Lah piye wong kula ora ngaji ya dinjarno, kula ora salat ya dinjarno, ora tau dituturi kok. Makane kula sakniki kaya ngeten iki nasib kula lek kula dilebokno neraka, kae pak kula kalih mbok kula ya kudu mlebu neraka, aku tak ancek-ancek gegere. Ngono. Mulane lek anak wis kadung nakal piye? Dandani kewajiban ya amanah teko Gusti. Anak nakal ini kaya barang rusak. Barang rusak ben kena dinggo apik eneh, dandani nek sampean iso, dandani dhewe ra apa-apa lek sampean iso. Nek sampean gak iso, aja terusno, tambah legrek engko. Lah piye terusan? Ya pasrahno sing iso. Sampean duwe HP rusak, ben kena dinggo neh, dandani nek sampean iso. Lek sampean gak iso, aja terusno, tambah legrek, dandani HP ra iso nanti terusno jukono linggis dijojoi. Legrek, aja terusno. Tapi aja leren, dandani piye carane? Pasrahno sing iso. Sopo? Servis. Ayo to Bu nyaut, Bu. Saman duwe HP rusak, saman dandani nek iso. Nek gak iso, aja terusno, pasrahno. Servis. Baleni, saman duwe HP rusak, dandani lek saman iso. Lek saman gak iso, pasrahno. Servis. Dan saman duwe anak rusak, dandani lek sampean iso, lek sampean gak iso aja terusno, pasrahno. Iya, servis anakmu gono gane servis kok ben disolder ya anakmu. Dilas. Servise anak yo pondok pesantren, tukang servis yo para kiai, para ustad niku. Engko anak sampean dadi apik, sampean dhewe pasrah nang gone Gusti. Allah didongakno. Engko anake sampean ben digarap karo Gusti Allah. Nggih. Muga-muga sing kula aturna wonten manfaate. Kula nyuwun pangapunten sanget jane nggih pengen nderekne acara niki ngantos rampung, tapi kula tasik wonten tugas melih. Saestu kula nyuwun pamit rumiyin. Mangke kersane didongani kalih Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Yai Anwar Said yang telah memberikan ceramah akbarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini dan bisa memberikan berkah kepada semuanya. Dan kita sebagai seorang Muslim yang benar-benar taat, benar-benar menjauhi segala larangannya. Masih bersama Tombo Ati, kali ini sengaja dihadirkan untuk menghibur Anda nanti tepat waktu jam yang ditentukan. Bersama artisnya Tombo Ati dari kawasan kota Bojonegoro. Yuk kita dengarkan bersama Neng Gita, Neng Eris KDI. Akademi. Ini Neng Eris Akademi datang di sini untuk menghibur Anda. Neng Eris, semoga. Baik, ini sebelumnya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu untuk jawabnya. Ini semoga rezekinya tambah lancar, nggih. Amin. Nurmaya. Umurnya juga tambah berkah barokah, amin Allahumma amin. Ini dalam rangka kita